Gil, mau kemana kamu? Semi. Iya. Kamu tahu kan kita nggak suka? Kalau sampai papa tahu? Ma, ini hidup aku. Terserah dong aku mau jalan sama siapa aja. Dan ini yang benar-benar aku mau. Aku cinta sama... Gil! Kamu ini tahu apa soal cinta? Kamu ini masih kecil. Emangnya orang hidup hanya dengan cinta? Ya tapi nggak cuma materi aja kan? Aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia. Besok orang tuanya Felix akan melamar kamu. Mama dan papa udah setuju. Aku benci sama mama. Seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih jumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar. Ya. Kamu beda dengan kita. Ku coba memahami bimbangnya nurani, ku pastikan semua. Dia gak pantas pacaran sama kamu. Itu siapa maksud aku? Cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa menyiapkanmu di benakku. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Tak lekang oh.